Mitra Bisnis, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membebaskan 3 dokter kandungan yang sebelumnya dihukum 10 bulan penjara lantaran kasus malpraktek yang menewaskan seorang pasien di Manado. Pembebasan ini terjadi di tengah kontroversi, bisa tidaknya dokter dihukum karena malpraktek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya, sekarang kan begini, itu kan dibebaskan oleh MA ya. Nah, sekarang kan yang perlu dilihat adalah kalau kita baca reportnya bahwa dokter Ayu pada saat menangani pasien yang kemudian meninggal itu kan belum menjadi dokter spesialis. Nah, menurut saya itu saja sudah bisa dipakai sebagai pertimbangan, karena kan pasien membayar dia sebagai dokter spesialis kandungan atau spesialis apalah, kan dia berapa itu bertiga. Kalau menurut dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu sudah tidak bisa, karena kan orang membayar untuk seorang dokter ginekolog misalnya, tetapi ternyata dia belum dulu, itu juga tidak bisa, karena kan tarifnya tidak bisa mahal, kalau kita lihat sana. Nah, kemudian kalau pasien meninggal, memang perdebatannya kenapa ada Undang-Undang Kedokteran itu, karena dokter pada saat awal kita berdiskusi soal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dokter tidak mau dianggap sebagai pelaku usaha, padahal kita dengan dokter itu bertransaksi. Kan ada transaksi rupiah. Kalau ada transaksi situ dari sisi konsumen, ya dokter itu penyedia jasa. Tapi kan dokter tidak mau, makanya keluar undang-undang kedokteran. Nah, tinggal bagaimana ahli hukum kita melihat hal ini. Apakah ini transaksional atau bukan? Kalau menurut saya sih itu transaksional. Ya, wong kita bayar kok. Kan kita bayar jasa dia. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, ya dia harus dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kalau tidak, dia kan seperti Tuhan, tidak boleh salah. Lalu bagaimana efek selanjutnya nih Pak di praktek kedokteran setelah kejadian ini? Dengan dibebaskannya dokter-dokter tersebut, apakah tindakan yang dilakukan terhadap pasien waktu itu artinya tidak menyalahi aturan, Pak? Ya, itu kan harus ada komisi kedokteran, harus bisa memberikan rekomendasi yang arif. Karena banyak sekali kasus yang tidak selesai, seperti misalnya kasus Pak Abi Susanto yang dioperasi juga bukan dokter ahli tetapi asistennya, sehingga beliau lumpuh dan harus menghasilkan setiap miliar, sampai sekarang kasusnya belum selesai. Nah, juga banyak kasus-kasus lain. Di satu sisi memang loh, dokter jangan dipidanakan, nanti kalau dipidanakan dia takut untuk mengambil tindakan, kan begitu. Ya sudah, bagaimana? Tapi tetap harus dihukum kalau melakukan kesalahan, kan ada sumpahnya. Seperti kasus Pak Abi Susanto itu, kan misalnya tidak sembuh karena yang mengoperasi bukan dokter ahli yang dia bayar, tetapi asistennya. Kemudian salah, itu bagaimana? Tetap harus ada hukumnya, tidak bisa. Makanya saya katakan kalau tidak mau dituduh kesalahan, kan dokter sama dengan Tuhan. Bisa di-share Pak, seperti apa yang terjadi di luar negeri jika ada kasus-kasus seperti ini? Jadi ya, hukum kan banyak sekali di Amerika, kalau kita ambil paling liberal yang paling jadi acuan dunia, jadi ya hukum ya diberhentikan sebagai profesinya sebagai dokter, tidak boleh praktek dan dihukum, kan ada tingkatannya lah. Oke, kalau tidak mau dipidana ya dia stop jadi dokter. Kan itu semua ada risiko, kita bekerja kan juga ada risiko. Semua punya risiko gitu. Ya, sekarang kan hukum itu tidak melihat ini kasihanlah nanti ada anaknya, kan tidak begitu. Angelina Sondah juga dihukum, dia punya anak kecil balita. Kan sama saja. Jadi maksud saya, itu harus tetap harus ada hukumannya. Oke, tidak mau dipidana, hukum administrasi. Ya tidak boleh berpraktek. Kan di Amerika juga begitu, di negara Eropa juga begitu. Sekali lagi, kalau dokter tidak mau dihukum, ya kan sama dengan Tuhan. Baik Pak Agus, ada pendapat dibebaskannya dokter-dokter ini karena ada ketakutan hakim atas demo para dokter beberapa waktu lalu nih Pak. Bagaimana menurut Anda Pak Agus? Harusnya tidak, hakim kan sebagai dia pemutus, dia wakil Tuhan menetapkan kan. Ya sama kan, kita sama semua di muka hukum masing-masing ada undang-undang yang supaya kita tidak berbuat semena-mena. Tidak hanya dokter, semua. Insinyur pun kalau salah juga harus dihukum. Perkara dia sengaja begitu saja, itu terserah hakim menimbangnya. Tetapi tetap harus ada hukum. Kalau tidak kan, buat apa? Kan hukum itu harus dijalankan. Hukum itu tidak pakai kecuali, tidak pakai kasihan. Kita semua kalau bersalah akan dihukum. Sesuai dengan aturan yang memayunginya. Dokter punya, dia ngotot pakai undang-undang kedokteran. Ya sudah ada itu, ada konsul kedokteran dan sebagainya. Tapi kan belum pernah ada dokter dihukum. Karena itu tetap berbuat salah, karena kan merugikan pasien. Ya perkara usia itu, umur itu Tuhan yang punya. Tetapi kan penanganan itu jelas. Yang penting sekarang konsul kedokteran buktikan itu salah tidak. Kalau salah dokternya dihukum. Kalau keahlian itu saya yakin sama atau minimal lebih baik. Khususnya untuk penyakit tropis. Yang masih kurang adalah hubungan manusianya berkomunikasi. Kenapa kita banyak yang seperti apa yang mampu lalu memeriksakan diri ke luar negeri. Karena dokter di sana selain cepat, kemudian menjelaskan dengan sangat detail semua apa yang kita perlukan. Di sini kan sulit dokter menjelaskan detail, karena dalam sehari dia harus lompat di beberapa rumah sakit. Meskipun aturannya sudah ada, hanya tempat dari dua, tapi tetap saja mereka lompat kemana-mana. Jadi kan terburu-buru, itu satu. Kedua, analisanya juga banyak yang salah lah, nanti tertukar lah sebagainya gitu loh. Itu ada hukumnya tuh, dua lebih kok tertukar. Ini banyak rumah sakit yang tertukar hasil analisanya, terus bagaimana? Demikian pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Saya, Mandariska.